Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan makna yang sebenar-benarnya itu adalah berzikir kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis kudusinya mengatakan, "Idza dzakartani syakartani." Yang berzikir kepadaku itulah yang bersyukur kepadaku. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah mukjizat kedua yang terbesar setelah Al-Qur'an. Mukjizat terbesar Rasulullah Al-Qur'an. Mukjizat kedua terbesar setelah Qur'an adalah Isra Mi'raj. Berbeda mukjizat Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang lain. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita amalkan dan bisa kita kerjakan dan bisa kita ambil manfaatnya sampai sekarang sampai nanti akhir zaman. Tetapi mukjizat nabi-nabi Allah yang lain itu tinggal kenangan. Contoh, Nabi Musa diberikan Allah mukjizat tongkat. Tinggal kenangan. Tak ada satu orang pun yang bisa mengambil tongkat Nabi Musa dan dapat tongkat Nabi Musa sampai sekarang. Tinggal kenangan mukjizat tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Tongkat Nabi Musa bisa jadi ular yang besar. Sekarang tongkat Nabi Musa di mana? Tidak ada yang dapat. Nabi Muhammad mukjizat Al-Quran. Banyak yang bisa baca Al-Quran, tidak sedikit orang yang hafiz atau hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Ya. Mukjizat yang kedua Isra Mi'raj. Yang malam hari ini kita peringati Isra dan Mi'rajnya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Jaraknya 1500 km ibu-ibu. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina jaraknya 1500 km. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak BKM bahwa dulu tidak mungkin, sekarang mungkin. 1500 km kalau di zaman Rasul itu 4 bulan naik unta baru sampai. 4 bulan. Zaman sekarang kalau ada duit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hitungannya cuma setengah jam saja sampai. Nabi Muhammad berjalan Isra Mi'raj diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kendaraan yang namanya buruq. Buruq itu cahaya. kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik. Jadi satu detik cahaya itu 300 ribu kilometer yang ditempuhnya. Kalau itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kalau naik kendaraan buruk, itu waktunya cuma 0,005 detik saja. Bapak, Ibu, ini kampung apa namanya? Desa Gure, Lorong Gure. Nggak usah jauh-jauh. Kita sama-sama berangkat dengan kendaraan yang berbeda dari Lorong Duren mau ke Medan. Saya naik mobil saya yang mahal, misalnya saya orang kaya. Misalnya. Mobil saya, mobilnya Alphard, harganya 1,5 miliar. Ini kan misalnya. Berangkat dari Lorong Duren mau ke Medan, waktu yang saya tempuh itu paling-paling 2 jam atau 2 jam setengah. 2 jam saya bisa sampai dari sini ke Medan. Bapak dari Lorong Duren mau ke Medan naik beca. Sampai juga, tapi hari raya kaya. Oh Pak, ini minumnya. Oh iya. Kalau sudah di sini saya tahu, nah pasti untuk saya. Ya. Kalau udah di sini pasti untuk Ustaz. Yang lain boleh minum, boleh belakangan. Ini enaknya jadi Ustaz. Ceramah belum siap, udah dikasih minum, ada merah, ada putih. Yang putih air putih, yang merah teh manis. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj sebelum berangkat dari Mekah menuju ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina, dikasih Jibril dua juga macam gini. Betul. Yang satu susu, yang satu arak. Nabi Muhammad ambil susu, dia minum susu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, Rasulullah, engkau telah minum susu. Kalau seandainya engkau minum arak, pasti semua umatmu minum arak. Sekarang orang, Rasulullah waktu Isra Mi'raj minum susu, sekarang umat Islam banyak yang minum arak. Kalau dulu kampun adanya di Kampung Batak, sekarang kampun, sekarang kedai tua adanya di Kampung Jawa. Siapa yang sering ke sana tunjuk tangan, Pak? Lampak Islam konflik. Orang Jawa ada yang minum. Orang Mendeling pun ada, Siregar pun ada kayak saya. Yang penting agamanya. Kalau dulu, zaman dulu, saya tahu kedai tua itu di kampungnya kami, orang Batak. Di kampung Jawa nggak pernah ada. Sekarang sudah ada. Di kampung Banten sudah ada kedai tua. Yang minum orang kita Islam. Yang jual orang kita Islam. Pak, jangan marah, yang ngomong juga orang Jawa, Pak. Ini orang Jawa semua, Pak. Iya, Pak, sabar. Sabar. Ya. Kenyataan, dulu enggak ada. Kenapa bisa bergeser ini? Kenapa? Ilmu agama yang kurang. Ilmu agama yang kurang di mana-mana. Orang tidak tahu lagi membedakan yang halal dengan yang haram. Orang tidak bisa membedakan lagi yang hak dengan yang batil. Kenapa? Kurang ilmu agama. Kurang. Seandainya dia tahu agama, seandainya tahu dia hukum, pasti dia akan tinggalkan yang haram. Dia akan ambil yang halal. Ya. Haram, arak, haram. Suatu ketika saya Abdul Qadir Jailani sedang jalan-jalan bersama muridnya dalam rangka untuk dakwah di bulan Ramadan di tengah padang pasir. Saya Abdul Qadir dengan murid-muridnya jalan di padang pasir yang panas terik dengan murid-muridnya. Saat itu mereka sedang berpuasa. Bayangkan berjalan di dalam bulan Ramadan, mereka dalam keadaan puasa, dan di dalam perjalanan itu ada di padang pasir yang panas. Sekarang panas kita belum di padang pasir, sudah luar biasa. Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kepada muridnya, aku sudah sangat lelah. Kalian jalan duluan, aku di belakang, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya mau ceritakan kayak mana setan menggoda. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani jalan di belakang gurunya, murid-muridnya jalan di depan, ini maksud saya. Ya. Murid-muridnya jalan di depan, maka seketika yang tadi panas ada awan hitam. Awan hitam melindungi mereka. Mereka tidak lagi merasa kepanasan. Seketika itu di hadapan mereka tumbuh pohon kurma secara tiba-tiba. Buahnya banyak, buahnya masak, tinggal dipetik, tinggal dimakan. Di samping pohon kurma tadi muncul air yang mengalir, airnya jernih, warnanya putih, wangi airnya. Tiba-tiba ada suara. Makanya kalau ada tiba-tiba suara ini setan nih. Tiba-tiba ada suara. Apa kata suara? Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani dan murid-muridnya, aku Tuhan kalian. Kata suara. Pada hari ini aku halalkan apa yang aku haramkan kepada kalian. Kalian boleh tidak puasa hari ini, makan buah kurma itu, minum air itu, halal bagi kalian. Boleh kalian tidak puasa, kata suara. Serentak semua murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani turun, berlari mau mengambil buah kurma, mau minum air. Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak dari belakang. Apa dia bilang? Berhenti! Semua muridnya berhenti. Ingat kata guru-guru dan ditentukan kepada murid kadang-kadang berbeda pak perasaannya. Berhenti! Begitu berhenti, Syekh Abdul Qadir Jailani balik ke belakang para suara. Apa itu? Satu saja ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Begitu Syekh Abdul Qadir Jailani balik ke belakang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, suara berubah. Jadi itu setan yang mengerikan, iblis yang jelek mukanya. Apa kata iblis? Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kau tahu itu aku, bukan Tuhan? Padahal aku bisa menciptakan air saat tidak ada air. Aku bisa menciptakan kurma di tempat yang tidak mungkin tumbuh kurma. Aku bisa melindungi kalian dari teriknya matahari. Kenapa kau tahu itu bukan Tuhan? Kenapa kau tahu itu aku? Dua yang tahu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, Tuhan Tuhanku tidak akan berfirman dengan apa yang bisa didengar oleh telinga. Tuhanku Allah akan berfirman lewat kalbu yang bisa dengar, bukan bumi. Satu. Yang kedua, aku tahu bahwa engkau pasti bukan Tuhan, bahwa engkau pasti bukan Allah. Yang kedua, engkau merubah-ubah hukum. Tuhanku Allah tidak akan merubah hukum. Kalau dulu puasa itu diwajibkan, sekarang wajib, besok wajib, sampai dunia kiamat wajib puasa. Maka karena kau merubah hukum, kau setan, kau iblis. Hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita dikasih kayak gitu, aku Tuhan, aku terus kita itu Tuhan. Awas, setan ada di mana-mana, iblis ada di mana-mana. Baca surat An-Nas. Minal jinnati wanas, ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Dua setan itu. Di bulan Ramadan nanti diikat seluruh setan, dibelenggu seluruh setan. Pintu surga dibuka Allah, pintu neraka dibuka Allah. Orang tanya, Ustaz, kalau setan memang dibelenggu pada waktu bulan Ramadan, kenapa ada orang yang digoda setan? Setan yang dibelenggu oleh Allah, setan dalam wujud jin. Setan dalam wujud manusia siap dibelenggu Allah. Kenapa? Buktinya ada orang yang bulan puasa jalan sambil makan. Bapak, Bu. Jangan bilang nak di sini. Bapak. Jujur banget kamu ya. Ojo. Ya. Jangan bilang Bapak. Udah stop, udah enggak usah dibilang-bilang lagi. Saya kan enggak minta suruh ngaku. ya kan, udah tenang. Memang anak-anak ini jujur ya, ya kan. Saking jujurnya anak-anak ini, ada tukang kredit datang ke rumahnya. Mamanya bilang, nak nanti kalau bapak itu datang tukang kredit, bilang mama nggak di rumah. Datang tukang kredit, tok. Menurun, salam. Mama mana dia? Kata mama, mama nggak di rumah. Jujur anak-anak, pak. Kata mama, mama nggak di rumah, pak. Anak-anak jujur. Perlu dicontoh itu kejujuran anak-anak. Enak ya? Jujur kan? Nah, besok tidak datang tukang kredit, kata mama enggak ada. Jangan. Ya. Dagang ribut sekali sana. Kalau mau ceramah gantikan saya silakan. Aku pulang. Amplop tetap dapatnya itu. Iya, Pak. Baru salah pendapat itu ya. Ustaz ini kalau ceramah tergantung mood aja. Enak terus enggak enak selesai. Tapi jangan dipotong, Pak. Mana yang orang jangan dipotong aja. Ya. Ya. Tapi enak. Ustaz tuh kalau ngomong ada yang ngaduk-ngaduk enak. Kayak teh manis. Ini teh manis mangka enak. Tadi ibu buat pakai gula, taruh air panas, taruh daun teh. Kalau teh manis itu dibiarkan aja enggak sedap. Tapi kalau diaduk, ya iyalah Pak, pasti tak ombe lah. Piye sampean nelat. Mubazir alim. Al-mubazir ikhwan fisban. Diombe. Yo Pak, wis dikon ombe tak ombe Pak yo. Delok iki tak ombe. Tapi omongnya Baginda Rasul nek awak arek ngombe ku jagung, Pak. Iya Pak. Ah, jagung dhisik yo. Makruh hukumnya minum berdiri. Aku karena udah disuruh sebelumnya tadi belum mau. Biasa kalau ustaz malu-malu dulu. Tapi karena udah disuruh, tapi kalau ustaz malu-malu. Kalau ibu-ibu enggak malu-malu, abis itu bikin malu. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya teh manis yang dibuat ini enak betul kok. Enak. Enaknya ibu ini tadi buat teh manis, dia taruh gula, dia taruh air panas, dia taruh bubuk teh, pasti dia aduk. Setelah diaduk, diminum enak. Coba kalau teh manis tadi buatnya, ditaruh gula, ditaruh air panas, ditaruh bubuk teh, nggak diaduk, dibiarkan aja, kurang nikmat dia. Islam itu juga begitu. Ada yang ngaduk-ngaduk itu bikin enak. Diaduk-aduk. Ya. Muncul Islam aliran ini, muncul Islam aliran itu, muncul. Nabi bilang umat Yahudi terpecah jadi 71 golongan. 15 abad yang bilang Nabi yang ngomong. Umat Yahudi terpecah jadi 71 golongan. Umat Nasrani, umat Kristen terpecah jadi 72 golongan. Umatku, umat Islam terpecah jadi 73 golongan. Kalau nggak terpecah jadi 73 golongan, berarti Nabi bohong. Betul sekarangnya. Tetapi Nabi ada bilang lagi, hadis itu jangan cuma satu. Hadis itu banyak, 1 juta lebih. Nabi bilang umatku terpecah dari 73 golongan, satu yang masuk surga. Nabi sambung lagi, apa kata Nabi? Nabi bilang, perpecahan. Perbedaan di antara umatku rahmat. Rahmat. Perbedaan di antara kita rahmat sebenarnya. Kita ini taunya kita ini ganteng kan karena ada yang ibu tahu ibu ayu kan karena yang singelek. Ibu tahu hidung ibu mancung karena ada yang pesek. Maka jangan hina orang pesek. Karena ibu tahu ibu mancung karena ada yang pesek. Kita-kita, Pak, yang ganteng-ganteng ini jangan jadi orang yang jelek. Kita ini tahu kita ganteng karena ada yang jelek. Coba kalau semuanya ini ganteng. Makanya itu, Pak, jangan pernah nyaci. Kalau kita nyaci makhluk Allah, hakikatnya mencaci Allah. Ini kita ini cantik semua karena enggak sulit. Satu ketika di satu tempat, Pak. Suatu kampung itu orangnya sumbing semua. Kampung antah berantah. Satu kampung tuh sumbing. Masuk orang yang enggak sumbing, apa kata orang satu kampung? Jelek kali anak itu ya. Yang enggak sumbing jadi jelek. Ya. Kita ini kan kita bilang gini. Kenapa? Jadikan orang itu sebagai perbandingan sama kita. Satu ketika Aisyah pernah malam-malam. Aisyah istri Rasul. Malam-malam tamu Rasulullah datang. Orangnya diminta. Lupa dan marah yang kami ya. Apa? Yuk. Ya, yang hitam sama yang marah. Ini kan contoh, aku kan enggak contoh ini. Ya, jangan marah yang hitam, ada yang hitam. Pastir. Jangan marah ya. Pak, ya, ibadah ini selamat enggak, Pak? Aku mau dengar nih. Selamat ya. Nah, ini ngomong-ngomong, ini kok cerita betul. Aku mau dengar, kebetulan saya kira itu Pak Ibadah ini. Oke. Tenang ini, Mas Sudir. Ya, ya. Betul ceritanya tentang si Pang itu. Ya. Dah, ya. Aku mau ngomongin, Pak Lanjut ini. Lanjut. Uangnya itu ibu. Nek DN marah di aku, ya kan? Bisa ngerti ya, gua main di. Datang tamunya hitam tinggi. Begitu tamunya pulang, Aisyah bilang sama suaminya Rasulullah. Ya Rasul, tamu kita tadi tinggi hitamnya. Rasulullah gini kan tangannya. Riba Aisyah, tidak boleh. Bilangkan orang hitam tinggi saja tidak boleh. Padahal betul tamunya itu hitam dan tinggi. Itu saja tidak boleh. Kalau kita sekarang, ibu datang, suami ibu punya teman, datang temannya malam. Kebetulan kayak tadi, udah hitam tinggi. Ibu pasti udah pulang bilang apa sama suami. Bang, tamu kita tadi udah hitam tinggi. Kayak siang teleponnya. Bilangkan hitam tinggi aja Rasul udah gini loh Pak. Kalau kita udah hitam tinggi kayak siang telepon lagi. Suaminya diam aja, senyum-senyum. Istrinya tambah lagi. Kayak yang telepon yang udah berkarat ya, Bang. Makanya jadi istri, pandai-pandailah. Ya. Kalau mau minta kepada suamimu, ya, tunjukkan perhatiannya, layanannya. Jadi kalau ibu kan suami, nggak usah maksa. Bang, Abang sayang sama dia, sayang dia. Bang, saya mau lihat tanda kita, Bang. Tangannya kuning, maksudnya bilang kan banyak emasnya. Tangannya kuning, Bang, yang kanan. Yang kuning juga kuning, Bang. Sedangkan tangannya orang. Dilut-dilut. Sek-sek. Iya kan? Dadanya kuning, Bang. Banyak emasnya maksudnya. Tapi ada Bang, yang kuning cuma gigi aja. Maksudnya itu cara mintanya, suami tadi pun kasihan dia. Binomat kalau gak ibu dibelikannya mas dibawanya ibu ke dokter gigi. Untuk menggosokkan gigi. Pandai-pandai bu. Suatu ketika, saya suka cerita-cerita sufi. Suatu ketika, Fatimah, anak Rasulullah tanya, Fatimah ini, aku tak mau sering terus saja gini bu, aku harus kesini dan hasil semua dapat kan gitu. Tempat aku gini aja tak kesini, aku pulang. Ustaz mana tadi yang ceramah? Ustaz yang kita undang dari Tasbah. Aku tadi nama Ustaz Jamal aja, kau usah Ustaz yang kita undang. Besok tanya orang, kalian tadi malam Isra Miraj ya peringatan dia, yang kalian panggil Ustaz yang kami undang dari Tasbah. Siapa yang kalian panggil Ustaz Jamal yang kami nonton rasa? Yang Jamal mana? Itu yang kalau ceramah sih mau ibu-ibu. Kan gak enak, makanya aku gini. Jadi gak bisa bilang besok. Ustaz Jamal yang mana? Oh kalau doa dia kita nangis. Enak. Oh pasti enak. Ini kan gak sedap judulnya. Ustaz ini ada dua judul yang gak enak. Yang pertama kalau dibilang namanya Ustaz A. Ustaz A yang mana? Ustaz A yang tadi. Yang kedua yang gak enak. Ustaz yang mana? Ustaz A yang mana? Ustaz Ahmad? Ahmad mana? Ustaz Ahmad Rantang. Kenapa? Kalau ulang wirid Mbak Rantang aja terjadi. Ibu-ibu kalau ada ustaz yang ngasih ceramah dari pengajian, ustaz itu jangan ibu bawa rantang lagi. Kenapa? Minggu depan dia ngulangi lagi, datang lagi. Pulang dari rumah wirid, bawa rantang, minggu depan ngulangi rantang lagi. Jadi aku ini, ustaz rantang. Aduh ustaz, aku udah mau ngasih rantang, ustaz. Gak apa-apa kalau itu. Ya. Suatu ketika Fatimah tanya, ya Rasulullah, ini ada perempuan pak, buka perempuan dulu. Fatimah tanya, ya Rasulullah, siapa wanita pertama kali masuk surga selain istri engkau? Subhanallah, pertanyaan Fatimah, anak Rasulullah bagus. Ya Rasulullah, siapa wanita yang pertama kali masuk surga selain istri engkau? Nabi Muhammad SAW jawab, wanita yang pertama kali masuk surga selain istriku, Mutiyah. Namanya Mutiyah. Maka Fatimah cari di kota Mekah, keliling kota Mekah, dia dapat yang namanya Mutia. Maka dia ketok rumah Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Oh iya. Dia buka pintu. Begitu Mutia buka pintu, dia lihat Fatimah bawa anak laki-laki. Hasan, anaknya, 5 tahun umurnya. Begitu dia tengok si Fatimah bawa anak laki-laki, dia tutup lagi pintu. Sebut, dia masuk ke dalam. Kenapa ditutup pintunya? Kata Fatimah. Mutiyah bilang, kau bawa anak laki-laki. Aku belum minta izin kepada suamiku. Boleh enggak aku terima tamu anak laki-laki hari ini? Kalau gitu macam mana? Besoklah kau datang lagi. Aku bilang dulu sama suamiku minta izin. Boleh enggak aku terima anak laki-laki? Ya, kata si Fatimah. Pulang Fatimah. Besoknya dia mau pikir lagi, anaknya yang kedua Husin nangis. Minta ikut. Pikirlah dia ke rumah Mutia. Ketok pintu, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah binti Rasulullah. Buka pintu. Ditengok bawa anak laki-laki dua. Hasan sama Husin. Tutup lagi pintu. Wah. Kenapa kau tutup? Kau enggak bilang ini hari bawa anak laki-laki dua. Aku permisi sama lakiku, cuman kau bawa anak satu. Ternyata kau bawa dua. Kalau gitu kok besoklah datang, aku permisi dulu sama lakiku, boleh enggak aku bawa terima tamu dua orang anak laki-laki? Iyalah. Besoknya hari ketiga datang. Fatimah mau tahu apa amalan Mutiyah ini sehingga menjadi perempuan yang pertama masuk surga. Cuma itu yang dia mau tahu, apa amalannya? Nah, maka keesokan harinya Fatimah datang duduk cerita-cerita sama Mutiyah. Begitu sudah waktunya dia tinggalkan. Maaf ya Fatimah, sebentar lagi suamiku mau pulang, kau duduk di sini, aku mau ke dapur. Disiapkan jalan makanan untuk suaminya. Kemudian setelah waktunya pulang, suaminya pulang, dia sediakan tempat. Ini ibu-ibu yang mau masuk surga, kedua. Kalau yang pertama sudah Mutia, ibu-ibu nggak mungkin lagi. Yang kedua pun jadi. Nggak usah yang kedua, bu. Yang 1.000.000.000 pun asal masuk surga jadilah. Betul? Yang lebih parah, yang pertama masuk neraka. Karena waktu itu Nabi pulang Isra Mi'raj ditanya, ya Rasul, kau udah nengok neraka? Udah. Siapa yang banyak penghuninya? Dua. Di neraka yang paling banyak, satu perempuan. Yang kedua orang kaya. Jadi penghuni neraka yang paling banyak, perempuan sama orang kaya. Ibu-ibu jangan sedih dulu. Kenapa? Yang banyak itu tidak termasuk ibu-ibu. Yang masuk di sana yang banyak, kata Rasul, namanya Sophia Lajuba, Sophia Loren, Marilyn Monroe. Ibu kan enggak, namanya siapa? Siti Aisyah, surga. Siapa namanya? Siti Fatimah, surga. Yang masuk sana, Maryam Belina, Lydia Kandau. Ibu-ibu enggak, jangan takut, bu, tenang aja. Ya, ada. Yang paling banyak penghuni surga, Rasul dah ke surga. Iya, waktu Isra Mi'raj ke surga. Siapa yang paling banyak? Dua orang juga. Jadi pulang Isra Mi'raj, Rasul tanya orang, penghuni neraka yang paling banyak dua, perempuan dan orang kaya. Ayo, siapa yang kaya? Tunjuk tangan. Uyuh, sama kayak aku. Yang kedua, surga. Siapa yang paling banyak di Rasul? Yang paling banyak di dalam surga, orang miskin sama anak yatim. Masuk surga di tempat tenang aja, Pak. Kita masuk surga. Kita kan anak yatim. Ayo, kan? Ya kan? Saya belum meninggal, Ustaz. Bapak saya cekek kan ada lehernya. Jangan. Saya ada ini kalau Pak saya, Pak. Anak yatim ini. Maksudnya belum, ya? Belum, Pak. Belum. Jangan. Dua, anak yatim sama orang miskin. Nah, cerita si Mutiah tadi lagi. Kalau ibu-ibu yang di sana, bukan yang di sini, ini kan kampung Jawa, ini kampung Batak. Ibu-ibu di kampung Batak, kalau udah ngomong sama kawannya, latihnya mau pulang pun nggak mau tahu dia. Kalau Mutiah nggak, sebentar ya, Fatimah duduk sini dulu, aku mau di mana. Begitu suaminya pulang, assalamualaikum, empat yang disediakan Mutiah tadi, Bu. Tiketnya untuk masuk surga, empat yang disiapkan. Yang pertama apa? Yang pertama disiapkan si Mutia tadi, ditaruhnya di atas meja, makanan suaminya. Di samping makanan tadi, anduk. Ya kan? Kemudian di bawah meja ada air, satu ember. Kemudian di samping makanan tadi ada satu buah cambuk. Begitu suaminya pulang, Mutia angkatkan air ke ember ke kamar mandi suaminya. Suamiku, aku telah siapkan untuk mandimu, suamiku. Mandilah engkau. Mandi suamiku. Selesai suaminya mandi, dia kasih anduk lagi. Suamiku, ini anduknya. Selesai suaminya mandi, selesai lap, suaminya keluar dituntun ke meja makan. Suamiku, ini aku telah masakkan kepada engkau makanan yang enak menurut aku. Makanlah suamiku. Seandainya ada masakanku yang tidak enak atau kurang lezat atau tidak berkenan dengan engkau suamiku, cambuklah aku dengan cambuk ini. Waktu itu suaminya makan kurang enak. Dicambuknya istrinya, tidak. Karena istri solehah, suami soleh. Kalau sekarang ibu, jangan ibu sediakan cambuk, bu. Enggak ibu sediakan pun dicari bapak tuh. Kalau ada istri kita kayak gini, Pak, pelayanannya sama kita. Wih, subhanallah. Pesan saya, Pak. Satu saja, kalau dapat istri macam ini, Pak. Satu saja. Kalau mati istri kita yang kayak gini, ya, kita doakan. Satu lagi pesan saya, kalau belum mati, jangan bapak kubur. Oh. Kayak gini istri ya. Ini enggak macam mana mau masuk surga. Jangankan yang kedua, yang ketiga, ke sejuta pun mungkin enggak. Pulang lakinya. Bu, berhias itu disuruh untuk suami. Suami pulang pakai lipstik. Bismillahirrahmanirrahim, suamiku mau pulang. Pahala. Suamiku mau pulang ambil bedak. Bismillahirrahmanirrahim untuk suamiku. Pahala. Suamiku mau pulang kerja ambil minyak wangi. Seret, seret. Pahala. Asal niatnya untuk suami. Pahala. Ini enggak ibu ini tadi, bukan kayak ini tidak. Pulang lakinya, mandi pun belum ibu. Bajunya pun koyak-koyak. Baunya pun enggak ketentuan. Ditanyalah sama lakinya, dek, mana makan? Ambil lebang di dapur, enggak ada mata kau rupanya. Kalau di mana kepingin masuk surga, bu, iya. Kau di dunia udah kau buat laki kau dalam neraka, woi. Kemana kau masuk surga? Dek, abang mau mandi, mandilah sama abang nimba, gak tau, mandi lampu. Dibentak-bentaknya aja lakinya. Macam mana laki ini mau bentak? Asal di rumah kalau gak kena bentak, nengok wajah berserak. Tapi kalau undangan, Pak, ya Allah. Bajunya baru. Untuk apa? Biar ditengok orang, tak ada pahalanya. Pakai minyak wangi, supaya apa? Supaya dicium orang, tak ada pahalanya. Bukan haram ya? Bukan haram, tak ada pahala. Tapi kalau serap minyak wangi tadi, untuk abangku tersayang, pahala. Pakai baju yang bagus, untuk abangku yang mau pulang, pahala. Tapi kalau untuk orang, bukan haram, tidak ada pahalanya. Untuk dicium orang. Makanya Pak, carilah istri itu yang soleh. Biar nanti akan soleh itu lupa. Ya. Saya bapak. Agak meminta apa. Biarlah nanti akan cukup, bu, cukup, pak, cukup. Ibu pun gitu, carilah suami, biarlah ganteng, asal soleh. Tapi guru saya, Ustadz Muslim Bezan, mal, dulu belum kawin saya. Ya sekarang udah. Dulu belum kawin, masuk lajang, zaman mau nikah. Iya. Pak, tenang dulu saya Bang Batang, saya bilang maksudnya Abah. Iya, Pak. Jamal, pesan Abah kalau kawin mau nikah itu dua. dua-duanya menyakitkan. Jamal mau pilih yang cantik apa yang jelek? Sebab saya mau pun pada kamu yang cantik lah Ustaz. Mau cari yang cantik, mau yang cantik, sakit hati. Kalau gitu yang jelek lah Ustaz, sakit mata. Dua-duanya sakit. Awak bilang pilih yang cantik, sakit hati. Awak pun, namanya kata guru apa? Kan ditanya, jangan mau pilih yang cantik, apa yang cantik lah Pak. Kalau pilih cantik, sakit mata, sakit hati mah. Oh, yang boleh ada lah, Pak. Sakit mata. Dua-dua sakit. Kenapa? Kalau istri cantik, awak bonceng naik kereta. Oncet-oncet di belakang. Kita kasih. Awak pilih yang jelek, asal muka. Buka pulang awak rumah alamak bini ku tunggu selema. Bajunya koyak, mandi pun belum baik mata. Berserah alam. Sakit mata. Jadi biarlah istri cantik asal solehah cukup. Eh Pak ya? Apa yang tadi? Masuk surga dengan apa amalannya? Bakti kepada suami. Kata Nabi, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, aku suruh istri sujud kepada suami. Ini istri yang solehah. Tapi ada juga cerita. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kita kan selama ini tahu Bu cerita anak durhaka kepada orang tua kan. Tapi enggak pernah tahu kan orang tua durhaka kepada anak. Ternyata Pak di zaman Umar bin Khattab pernah ada orang tua yang durhaka kepada anak. Suatu ketika seorang anak muda. Oh bukan, orang tua. Berdarah bibirnya datang kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, aku ditumbuk anakku sampai berdarah nih tengok bibirku berdarah. Kenapa kau dipukul anakmu? Iya, anakku durhaka ya Amirul Mukminin, dipukulnya aku sampai berdarah. Umar suruh orang cari anaknya. Dapatlah anak tadi. Dibawa anak tadi menghadap Umar sama ayahnya. Betul kau pukul ayahnya. Betul Amirul Mukminin. Kenapa kau pukul dia? Ya Amirul Mukminin, sambil menangis anak ini. Aku seumur hidup baru tadi aku dengar pengajian. Seumur hidup aku enggak pernah diajarkan ngaji sama guru, sama orang tuaku. Seumur hidup aku enggak pernah disuruh sholat, Amirul Mukminin. Baru tadi aku sholat seumur hidup. Seumur hidup Amirul Mukminin ku dengar kaji bahwa orang tua punya kewajiban mendidik anak, orang tua punya kewajiban memberikan anaknya yang baik. Orang tua wajib memberikan nama anaknya yang baik. Tahu Amirul Mukminin. Dia kasih nama sama aku tuh kelelawar jantan. Jadi ku pelajari itu dia orang tua yang durhaka. Tak pernah disuruhnya ku sholat. Tak pernah disuruhnya ku puasa. Tak pernah aku diajarkannya agama. Maka pulang ku tumbuhkanlah memang betul ayah. Ditanya dia, Umar, wahai orang tua, betul yang dibilang anakku. Betul Amir Mukminin. Kalau itu pas, tunjangkan Umar dari bapaknya. Telentang bapaknya. Bukan anaknya itu Bapak. Betul kau Tuhan sama anak kau. Anak kau enggak kau suruh sholat. Anak kau enggak kau ngajikan. Anak kau enggak kau dilih agama. Maka bukan anak ini yang durhaka sama kau. Kau yang durhaka sama anak. Kalau tadi anaknya menumbuk, Amir Mukminin Umar menunjang bapaknya. Sampai telentang bapak itu tersungkur. Di daerah kita. Tapi di daerah anak ini, Pak, Bu, enggak cukup ngongkon. Ngelakoni juga. Nah, tinggi sholat, udah ajar itu di masjid, di musholat udah ajar. Tinggi lakon sholat. Bapak, bapak nonton TV dulu. Bapaknya duduk nonton TV pakai celana pendek, mau merokok, udah maghrib, masih di rumah. Anaknya disuruh pergi. Kenapa bang anak kita disuruh pergi? Iya ribut kali di rumah, biar aja dia ribut di masjid. Di rumah anaknya gak boleh ribut di masjid. Makanya banyak anak yang gak boleh di masjid. Karena apa di masjid itu ribut anak-anak? Karena bapaknya gak ikut sholat. Ini bukan di sini Pak, di kampung sana. Aku enggak pernah sholat di sini, Pak. Di kampung sama. Ribut kali anak-anak tadi, Pak. Macam mana namanya anak-anak? Yang orang tua pun kadang-kadang bertingkah kayak anak-anak. Konon pula anak-anak ribut lah dia. Kenapa? Enggak ada ayahnya gitu. anak yatim. Ayahnya di rumah dia suruh. Rupanya ayahnya tadi nyuruh dia ke masjid pun karena takut ribut di rumah. Biarlah ribut di masjid. Oleh karena itu, ibdah binafsi. Mulai dengan diri kita. Nah, bapak begitu mau maghrib, dengar musola azan, dengar masjid azan, ambil wudhu, mandi, ambil wudhu, ajak anaknya. Yuk, kita nak ke masjid. Ajak. Kalau enggak, durhaka kepada anak. Dalam Islam ada anak durhaka kepada orang tua, dalam fikih ada durhaka orang tua kepada anak. Apa durhaka orang tua kepada anak? Seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak memberi pengajaran agama kepada anak, tidak mendidik anak agama, tidak memberikan nama yang baik kepada anak. Jadi nama itu doa. Tiga kata Nabi yang disuruh kita kalau anak kita lahir. Yang pertama akikahkan, yang kedua nambahkan nama, yang ketiga mencukur rambutnya. Kasih nama yang baik-baik karena nama itu doa. Kalau laki-laki disunahkan Rasul pakai nama dengan Muhammad. Muhammad Iqbal, Muhammad Firdaus, Muhammad Soleh. Sunnah hukumnya memberi gelar Muhammad pada nama anak kita yang laki-laki. Ya. Ini kasih nama anak. Apa nama anak kita? Retnol. Nama anak-anak udah Retnol. Apa enggak kerjaannya pun makan jengkol. Retnol nama anaknya. Apa artinya enggak ada? Udah itu kalau mau ngasih nama anak pakai bahasa Arab, tanya orangnya artinya betul enggak. Jangan pula sok-sok pakai bahasa Arab, artinya salah. Aku dulu pernah, ini kita bukan di sini, sana Medan. Muridmu ada namanya waktu absen, ini betul-betul. Waksen lah. Sampai ke nama Laila Majnun. Terkejut aku. Namanya Laila Majnun. Jadi, nggak boleh kita memalukan dia di muka orang lain, kita panggil dia. Nah, siapa yang ngasih kau nama? Mama aku, Pak. Tahu mamaku arti nama Laila Majnun? Tahu kau arti nama kau Laila Majnun? Enggak, Pak. Ayo udahlah. Arti Laila Majnun itu malam yang gila. Laila malam, Majnun gila. Dia pakai bahasa Arab, ini betul bedanya. Pakai bahasa Arab tapi tak ngerti arti. Laila Majnun dikasih nama anaknya. Dipikirnya dulu tuh kan 80-an tuh kan ada film tahun 70-an Laila Majnun. Ibu-ibu yang di atas saya usianya pasti pernah nonton tuh film Laila Majnun. Dia pikir Laila Majnun itu nama orang. Laila Majnun itu bukan nama orang. Nama film itu pernah menceritakan tentang kasus perampokan pada malam hari, maka disebutlah malam yang ganas. Karena perampoknya pada malam hari. Disebutlah filmnya Laila Majnun. Pikir ibu itu nama orang. Bu, bu. Nah, kalau mau pakai nama Arab, tanya sama Ustaz, tanya sama guru kasih. Ustaz, kalau nama anakku, buka sini. Ya kan? Misalnya ini ada yang lagi mau melahirkan Ramadan. Apa namanya? Muhammad Ramadan. Bagus. Ya kan? Nah, kalau perempuan biasanya tambah I. Muhammad Ramadan. Enggak pakai Muhammad. Ramadani. Nama itu doa pertama. Yang kedua menunjukkan identitasnya. Kalau perempuan pakai nama-nama perempuan. Kalau laki-laki pakai nama laki-laki. Kenapa? Nanti waktu didoakan kalau dia mati tahu awak pakai Lahu atau Laha. Kalau dia laki-laki kan, nah, pakai namanya. Misalnya, summa khususun liruhi Amiruddin, pasti laki-laki. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'wanhu. Yang meninggal misalnya, Salma. Nggak usah dibilangin jenis kelaminnya, udah tahu kita kalau Salma perempuan. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'wanha, dan seterusnya. Yang bahaya kalau sempat, Dorce meninggal. Pakai H apa pakai H? Dia operasi kelamin. Ustaz, apa hukumnya operasi kelamin? Bisa halal, bisa haram. Halal seandainya dia khunsa atau banci. Khunsa atau banci dalam Islam ada. Banci atau khunsa dalam Islam itu alat kelaminnya dua, tapi tidak sempurna. Dua-duanya ada, tapi tidak sempurna. Maka dia boleh operasi kelamin, tengok yang mana paling dominan. Kalau dominan perempuannya, operasi kelamin dia jadi perempuan. Kalau dia dominan laki-lakinya, operasi kelamin jadi laki-laki. Tapi yang sekarang ini bencong-bencong itu sempurna. Cuma perasaan dia mau jadi perempuan. Pak, bencong-bencong itu kalau lomba lari pun kita sama dia kalah kita. Kalah, Pak. Di medan itu ada tekad. Rajia sama bencong-bencong dalam sekandar muda. Di Rajia lah, ditanya namanya. Siapa nama kau? Nur Bang. Nama kau siapa? Nur Bang. Nama kau siapa? Nurdin Bang. Nurdin Bang. Rupanya namanya Nurdin. Kalau siang namanya Nurdin, kalau malam namanya jadi Nur. Ditanya pertama, siapa nama kau? Nur Bang. Nama kau siapa? Kata polisi tadi. Nur Bang, mulai takut. Nama kau siapa dengan pistol ini? Nama kau siapa? Nurdin Bang. Pakai pistol nanya baru ngaku. Ya, jadi. Jadi Mutia tadi masuk surga karena amalnya kepada suami. Nah, Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin, kata Bapak tadi, dulu nggak mungkin, betul, karena ilmu orang dulu nggak sama dengan ilmu orang sekarang. Di Amerika orang masuk Islam gara-gara baca buku. Jadi ada satu cerita di Amerika baru-baru ini, saya buka di internet, apa? Ada seorang profesor masuk Islam. Jadi ada mahasiswanya Islam, profesornya Kristen, Nasrani. Dia kasih buku. Profesor, bacalah buku ini. Buku apa ini? Ini buku tentang sejarah Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di rumah, dibuka si profesor buku tadi. Halaman pertama yang dibukanya diceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu di Mekah membelah bulan. Ketika orang Arab Quraisy mengatakan, kalau kau memang Rasul, coba kau belah bulan itu malam hari. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad ginikan. Bulan terbelah. Apa kata orang kafir? Kalau kau memang hebat Muhammad, coba pisahkan bulan itu. Setelah dibelah, suruh misahkan lagi. Dengan izin Allah Ta'ala, bulan tadi terbelah, berpisah. Saling menjauh. Apa kata orang kafir lagi? Itu belum hebat. Kalau kau hebat Muhammad, coba lagi satukan bulan yang terbelah tadi. Dengan izin Allah Ta'ala, bulan tadi nyatu kembali. Begitu si orang profesor tadi dia baca buku tadi, dicampakkannya buku itu. Ini cerita tak masuk di akal. Dicampakkannya buku tadi, Pak. Begitu bukunya dicampakkan sama dia, karena menurut dia ini cerita dongeng. Pergi dia mandi. Begitu selesai dia mandi, dia duduk nonton TV, dia buka TV, channel, pet. Begitu dia buka TV, dia nonton, acaranya waktu itu tentang NASA Amerika yang pergi ke bulan. Di foto bulan tadi, dia nonton, di foto bulan tadi ada garis melingkar. Profesor semua berkesepakatan, dulu bulan, ribuan tahun yang lalu pernah terbelah dua dan bersatu kembali. Buku yang dibuang si profesor tadi diambil lagi sama dia, dibacanya lagi, besoknya dia masuk Islam. Banyak sekarang. Jadi orang Islam ini mundur karena tinggalkan agama. Orang lain maju karena dia tinggalkan agama. Coba kalau orang Islam ini kembali ke Quran dan hadis, maju. Tapi kan silaturahmi. Kasih sayang kita kurang. Kita lebih banyak tanamkan kebencian. Kita kurang kasih sayang. Orang Islam kurang kasih sayang, terus terang. Maka kasih sayang diambil oleh agama lain. Salah, enggak. Tahun 80-an umat Islam jumlahnya di Indonesia 90%. Tahun 80, Pak. Saya waktu itu masih SMA, jumlah umat Islam Indonesia 80%. Tahun 90, 10 tahun kemudian, umat Islam Indonesia tinggal 80%. Tahun 2000-an sekarang, umat Islam Indonesia tinggal 70%. Jangan dulu lah. Ya, jangan dulu. Ya, jangan nak ya. Oke, berikan dulu ya. Diam. Nah. Kenapa umat Islam tinggal sedikit? Setiap 10 tahun kurang 10%. Setiap 10 tahun kurang 10%. Dua penyebabnya. Yang pertama, umat Islam ikut KB. Tahun 70-an waktu KB mau dibuka, umat Islam, ulama-ulama tidak setuju dengan KB. KB boleh kalau untuk Mengatur kelahiran boleh. Supaya 2 tahun 1, 2 tahun 1, boleh. Tapi KB haram hukumnya kalau KB untuk membuat tidak punya anak lagi. Dua hukum tadi. Yang pertama, hukum KB halal kalau mengatur jalan. Tapi kalau KB gunanya supaya anak dua, haram. Tak bertauhid. Kenapa anak cuma dua? Ya nanti makannya macam mana? Sekolahnya macam mana? Tak bertauhid ini orang. Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang ngasih kita rezeki. Bukan anak dua yang ngasih kita rezeki. Hilang tauhid kita. Allahu samad, Allah sempat bergantung. Harusnya Allah yang ngasih. Anak ayah saya 13. Semua hidup. Semua sekolah. Kita takut. Kenapa anak cuma dua? Nanti kayak mana sekolahnya, kayak makan. Itu Allah yang ngatur, bukan kita. Semakin sedikit umat Islam. 70% kita berserak sekarang. Yang kedua apa? Kurang kasih sayang. Banyak orang Islam masuk agama lain karena super mie 2 bungkus. Banyak orang Islam masuk agama lain karena obat. Wajar lah, nah, kalau enggak pulang aja. Nah, kalau memang enggak mau dengar, pulang aja. Kalau mau dengar, diam. Tidur boleh, jangan ribut. Terganggu orang yang ngomong. Kalau ngantuk, tidur. Jangan ribut di sana. Jangan di sini ngomong, di sana ngomong. Kemarin, tahun 2005, Aceh kena tsunami. Banyak orang Islam yang masuk agama lain, kita marah. Kok kita marah? Kita nggak ke sana, orang lain ke sana. Kita nggak kasih orang itu bantuan, orang lain kasih. Kita nggak kasih mereka minuman, orang kasih. Kita nggak kasih obat, orang lain kasih. Mereka masuk agama lain. Jangan salahkan mereka. Kita yang salah, nggak ada kasih sayang sama kita. Jangankan orang di Aceh nggak makan. Tetangga kita nggak makan, kita makan enak-enak. Anak tetangga kita, anak yatim, anak miskin, nggak sekolah, kita nggak mau tahu. Usah jauh-jauh. Padahal dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf, kita masak sesuatu yang harum wanginya, dengan wanginya sampai ke tetangga kita. Tetangga kita mencium harum gulai yang kita masak, tidak kita bagi sama dia, kita dapat mudarat. Maka besok, Bu, kalau ibu masak gulai yang wangi, kalau memang tak mau dibagi sama tetangga sebelah kiri kanan muka belakang, kira-kira dandang tuh ditutup. Sebab kalau dengar tetangga kita, dengar tuh kan. Kalau dicium tetangga kita, baunya enggak kita bagi, dosa kita. Yang kedua, Ustaz, caranya. Yang kedua caranya, bule. Tadi ibu bikin banyak. Banyak, Ustaz, macam mana? Santannya kan mahal kelapanya. Bikin aja encer. Ikannya sikit, ayamnya Ustaz yang boleh. Cincang kecil-kecil. Ibu bikin bulenya tadi, bisa dipotong-potong dagingnya, sindir-sindir. Pokoknya bisa terbagi tetangga kiri kanan muka belakang. Dan ibu yang menerima tadi harus ikhlas. Banyak orang memberinya ikhlas, nerimanya enggak ikhlas. Apa kata ibu yang dikasih tadi, gulai encer tadi? Dia cerita sama kawannya. Mbak, apa? Riko itu? Itu apa? Gulen? Apa gulen? Gulai encer. Gulai encer aja kok dikasih sama orang. Bu, dia ngasihnya ikhlas, ibu terima. Ibu begitu diterima, ada doanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an. Jadikan mudah-mudahan Allah memberikan Al-Qur'an sama dia. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan dia iman supaya besok ada lagi rezekinya. Mudah-mudahan dia bisa ngasih gula, gulai yang kental. Dia makan bismillah, doakan. Jangan diceritain. Ini kan mau puasa. Bikin kolak yang banyak. Bagi sama jiran tetangga kita. Kita kasih bukaan sama orang yang puasa, kita dapat pahala sebesar puasa dia, tidak mengurangi puasa dia. Jadi tadi masalah persatuan, kekompakan, iya paguyuban kita kurang, kasih sayang kita kurang. Nah ini kita bina, kita angkat ini. Nah, ini cerita Isra Mi'raj selesai. Dah, sampai situ lah. Tapi tadi cerita Mi'raj aja. Sampai Ramadan gitu. Betul. Rapat enggak giginya? Ada juga rapat. Terus menyala, Pak Ustaz. Tapi rapat, Bu. Sopo yang wani? Rapat lah. Terus, Ustaz, terus. Dua tangan bapak-bapak yang dari sudut. Di sini semua enak kumpul. Kadang-kadang ada nengok di sana. Tempat-tempat lain juga saking ramainya orang. Sampai ke jalan-jalan. Terus, Pak. Lanjut, Ustaz. Tapi ngepel. Ustaz, lanjut. Katanya, awak pun takut. Kalau awak dengar suaranya, lanjut. Begitu tengok jarinya begini. Ya, awak pun takut. Ikhlas, Bu. Kita lanjut. Ini kan udah mau Ramadan. Sekarang bulan Rajab, 8 hari lagi, Bu, kita masuk Ramadan. Mamfariha bidukhulil Ramadan, haramallahu jasadahu ala miran. Kata Nabi, barang siapa yang senang hatinya menghadapi bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, haram masuk neraka. Senang aja, Bu. Pak, bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan keampunan. Sahrul Azim, bulan yang mulia. Sahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Senang aja mau Ramadan, masuk surga. Senang saja mau Ramadan, tidak masuk neraka. Senang aja syaratnya. Ustaz, senang itu di mana tempatnya? Di sini nih. Ini tempat senang. Tempat susah? Ini juga. Tempat bahagia? Ini juga. Tempat syukur? Ini juga. Tempat zikir? Ini juga. Tempat senang bukan di sini. Ini tempat ngerasai makanan asin dan garam. Tempat senang tuh di sini, hati. Hatinya senang. Alhamdulillah disampaikan Allah umurku di Ramadan ini senangnya aku ya Allah bahagianya. Kata hatinya, bukan kata mulutnya. Kalau mulutnya bisa senang kali aku Ramadan ini. Ah, Bu, aku senang kali aku bulan Ramadan ini, Bu. Tapi dalam hatinya, Allah maampun kali habis Ramadan ini raya, mau ganti korden, mau ganti sepatu, mau beli baju, mau beli kue. Puasa belum, bukan dikiri ya, senang dan susah jadinya. Anak 6 rumah mau beli baju, satu baju 100 kali 2, 2 orang 200 kali 6, 1.200.000, kuenya lagi, tepungnya lagi, telur mentega naik pula, tapi nggak menjadi pula. Susah dia kenapa? Puasa belum mikirin hari raya. Gara-gara susah dia, duitnya kurang, tepungnya kurang, telurnya kurang, blueberry-nya kurang, terakhirnya pas orang malam Lailatul Qadar, dia Lailatul Bakar. Namanya anak-anak. Anak-anak kalau minta jujur, enggak kayak bapak-bapak. Kalau mau minta pun basa-basinya banyak kali. Begini, Pak Ustaz. Kalau mau minta. Bapak-bapak di sana. Kalau anak-anak jujur, Mak, kepingin kali adek, Mak, kue itu, Mak. Sabarlah, kau belum ada yang gosong ini, tahu. Ditunggunya yang ngangus untuk anak. Ini untuk tamu, bodoh kali kau. Anak tadi meleleh encesnya. Mamaknya masak kue bangkit, kue. Kue apa itu lagi kalau kue bangkit, kue sepit, kue... Sebentar lah, kemarin anaknya dipukul pula pakai sapu. Nah, sana lah kau belum ada yang gosong ini, katanya. Anaknya, udah ada yang gosong baru. Nah, makan kau, katanya. Anak itu tadi makan kue yang gosong-gosong. Terakhirnya anak itu kan giginya pun hitam. Marah mamanya, kau udah kok jorok kali kok gigi kau hitam. Orang ibu kasih dia kue gosong. Jangan! Anak kita kasih ini. Ini untuk jadi, tapi jangan pula yang gosong ibu kasih sama ustaz yang datang. Ibu ini anak mbak pasti gosong. Awas kau ustaz kalau mau datangnya. Aku pernah bu hari raya, sedih kali aku bu hari raya. Aku sedih bukan nggak dihidangkan makanan. Makanannya banyak, namanya orang kaya. Mejanya 2 meter pak, sofanya tebal, busanya empuk, duduklah di situ. Kalau duduk dia busa empuk tuh, Bu. Kayak orang-orang kaya itu tebenam mawak. Begitu awak duduk. Kalau ini kan karena yang murah kayak di rumah. Nah, kayak di rumah saya. Kan kalau tak duduk kan tak begini, Bang. Kalau yang sok orang kaya itu, Bu. Begitu duduk kan, gini awak. Orang tebal ini. Bernapas pun awak susah. Hari raya. Ustaz, minumlah Ustaz. Ya, minum. Makanlah Ustaz kuenya. Awak pun tak mengambil kue. Begitu ini Ustaz ditunjuknya, ini 1 kilo, ini nama, ini Ustaz kue bawang ini bukan buatan sini, buatan mana nih? Ini buatan Korea Ustaz. Ini mahal Ustaz. Awak mau makan, belum makan, masih kintang. Ini mahal Ustaz, ini 200.000 sekilo kan? Kecil tau. Tak ada sih. Awak tidak pindah yang lain, pikir lebih murah. Pindah kemarin. Yang ini namanya Black Forest Ustaz. Ini orang-orang kaya yang bisa minum, yang bisa makan. Apa orang miskin sih? Ini orang-orang kaya katanya. Macam mana mau makan lagi, Pak? Orang miskin. Ini orang-orang kaya, Ustaz. Maka kata guru Ustaz Muslim, maksudnya guru, apa kata? Mal, kalau cakap yang enak sama orang, kalau makan yang enak sama Allah. Kalau makan yang enak sama Allah. Kalau cakap yang enak sama orang.